kulluhum binai ila wahidatan ya man kana ala mislim ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Terus wa qawluhu ahli sunnati wal jama'ati badalun min al tariqati wal muradu bi sunnati at tariqati allati kana 'alayha at tariqatu at tariqatu apa i'rabnya tariqah masbawa ha la wal muradu bi sunnah at tariqah apa i'rabnya tariqah mas imam khabar mubtada mubtadanya al murad. Terus allati kana 'alaiha rasulullah rasul rasulah apa i'rabnya rasulu rasulah apa rasuli apa i'rabnya la apa i'rabnya di sini ha isim kahana mana khabarnya 'alaiha kana 'alaiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ma'tuf ke Rasulullah wa ashabuhu qabla zuhuril ah, jamak dari bid'ah apa bid'ah qabla zuhur bid'ah qabla zuhuri qabla zuhuri bid'ah bid'ah bid'ah bid'ah maqalati wal maqalati nah wal jama'atu fil asli al qaumi al qaumu fil asli al qaumu al mustami'una wal muradu bihi huna salafun salaf mudhaf dia enggak boleh ditanwin salafu salafu hadhihi al ummatu ummati alladzina ittama'u 'ala al-haqqi as-sarihi min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nah, wahyu biasakan nanti ya. Biasain, nanti biasa insyaallah. Irab-irab yang antum sebenarnya udah tahu ya. Itu mesti dipraktekkan dalam qiraah. Kalau cuma sekedar tahu qiraah jarang akhirnya cuma sekedar ma'rifat aja, enggak bisa praktekin. Nah, wa min qawlihi fil hadis al-akhir. Jadi firqah itu juga diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, sataftariqu hadhil ummah, umat ini akan berpecah. Ummah i'rabnya fa'il dari taftariq. Ya, hadhihi itu fa'il. Al-ummah badal. Ala salasin wa sab'ina firqatan. Apa i'rabnya firqatan di sini? Mas Bowo. Tamyiz ahsanta. Umat ini akan terpecah menjadi 73 firqah. Nah ini firqah najiyah ada 73 firqah. Kulluhum finnar. Semuanya di neraka. Illa wahidah. Kecuali satu. Nah ini yang firqah an-najiyah yang selamat. Wahia man kana yaitu mereka yang ala mislima ana alaihi kata Nabi yang mereka berada seperti ma ana alaihi al-yawma apa yang aku jalani hari ini wa ashabi dan para sahabatku. Ya, hadis sahih. Kemudian sabda kemudian perkataan Syekhul Islam ahli sunnati wal jamaati. Ya kan? Fahada i'tiqadul firqatin najiyati al-mansurati ila qiyamis sa'ati ahli sunnati wal jama'ati itu adalah badal. Badal dari firqah. Ya. Badal dari firqah. Nah. Wal muradu bis sunnah yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah at-tariqatu yaitu metode atau jalan allati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu yang Rasulullah SAW kana alaiha, berada di atasnya, wa ashabu, demikian pula dengan para sahabat beliau. Qabla zuhuril bid'ah, sebelum munculnya bid'ah. Munculnya bid'ah di masa siapa? Huzaifah. Hah? Apa? Ali. La. Kapan munculnya bid'ah? Di masa siapa? Utsman. Di masa Utsman sudah muncul tuh bid'ah. Apa yang pertama? Al Khawarij. Kan Utsman dikepung kan sama Khawarij. Ya, ba'da wafatil Umar, setelah wafatnya Umar sudah muncul bid'ah Khawarij. Yang juga cikal bakal Syiah Rafidhah di situ juga. Ya. Di masa Ali Khawarij semakin berkembang. Ya, kemudian muncul Mu'tazilah, ya, Jahmiyah dan yang lain. Wal maqalat, maqalat di sini dimaksud adalah pendapat-pendapat yang aneh. Maqalat, pendapat-pendapat yang menyelisihi dari apa yang ada pada masa salaf. Ya. Ahli sunnati wal jamaah. Yaitu ahli sunnati wal jamaah. Jamaah fil asli al-qawmu al-mustami'un. Jamaah pada asalnya itu maknanya adalah suatu kaum yang berkumpul. Wal muradu bihim huna, yang dimaksud dengan mereka di sini adalah ahli sunnati wal jamaah. Siapa itu? Salafu hadihil ummati. Itu salafnya umat ini. Salaf, apa arti salaf? Kalau kata di lisanul Arab, al-mutaqaddimun. Orang-orang terdahulu. Ya. Hadil ummah minas sahabati wa tabi'in. Dari kalangan sahabat dan tabi'in. Sebagian ulama mengitlakan kepada tabi'ut tabi'in. Berdasarkan hadis Nabi, khairun nas qarni, yaitu para sahabat, summal ladina yalunahum, orang-orang yang datang setelah mereka, para tabi'in, summal ladina yalunahum. Kemudian, orang yang datang setelah mereka, yaitu para tabi'ut tabi'in. Walladina ijtama'u alal haqqi, dan orang-orang yang berijtima', berkumpul atau bersatu di atas al-haq yang sharih, yang nyata, ya, min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selesai ini ya. Apa makna perkataan Syekhul Islam fahada i'tiqadu firqatin najiyah al-mansura ila qiyamis sa'ah, ya, ahli sunnati wal jamaah hadawan. Ya, tafadhal Pak Adri, dibaca berikutnya. Matan. Qala Syekhul Islam wa huwa al-imanu billah. Di matan. Di matan wa huwa al-imanu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih wa bil ba'si ba'dal mauti wal imani wal imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Ketemu? Halaman berapa Mas Bo? 11. Oh, Pak Adri bukunya syarahnya kebanyakan Pak Adri. Wa huwa al-imanu. Antum sama bukunya Pak Adri. Tiga syarah juga. Masya Allah. Itu bagus itu buat murojaah yang lainnya. Ya. Nah, di sini Syekhul Islam menjelaskan, ini adalah i'tiqad, risalah ini adalah tentang i'tiqad al-sunnah wal jamaah, yaitu wa huwa al-imanu billah wa malaikatih, yaitu keimanan pada Allah dan malaikatnya, kemudian kepada kitab dan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kemudian keimanan kepada hari kebangkitan setelah kematian, dan juga keimanan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, tafadhal Pak Adri, sebutkan syarahnya, baca. Yeah. waqad zukirat. Jibrila. Ghairu munsharif dia majrur ya. Dia kalau dia sebagai mudhaf ya, kalau dia sebagai mudhaf baru bisa dikasih kasrah. Tapi ini mudhaf nilai. Ya boleh. Terus wa tu'mina ma'tuf hulwihi hulwihi, bukan hulu tapi hulwihi. Nah ya, maka dijelaskan setelah i'tiqad risalah, i'tiqad ahlu sunnah yaitu mengenai tentang rukun iman, rukun iman, iman pada Allah, pada malaikat dan seterusnya, maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras hadihil umur as-sittah, enam perkara ini yaitu rukun iman, hiya arkanul iman, itu rukun-rukun iman. Fala yatimmu imanu ahadin, maka tidak akan sempurna iman seseorang ya, illa idza amana biha jami'an, kecuali jika dia beriman kepada enam rukun iman tadi jami'an semuanya, alal wajhis sahih, dengan keimanan yang sahih, dari sisi keimanan yang benar, alladzi dalla alaihi alkitab wasunnah, yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Ya, apa maksudnya keimanan yang benar terhadap Allah sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah? Iman pada Allah, iman pada rububiyahnya, ya, iman kepada wujud Allah, iman pada rububiyah Allah, uluhiyah semua sifat. Ya, ini keimanan yang benar dan seterusnya. Faman jahada syai'an, barang siapa yang menentang sedikit saja minha, dari enam rukun iman tadi, au amana bihi alal wajhi hadal ala ghairi hadal wajhi, atau dia beriman tetapi ala ghairi hadal wajhi, beriman dengan selain sisi yang sahih, maksudnya beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, tetapi bukan keimanan tata cara yang benar ya, seperti berimannya Yahudi terhadap malaikat. Mereka mengimani malaikat tetapi mereka tidak mengimani Jibril. Kenapa? Kata Yahudi, Jibril aduna. Jibril musuh kita katanya. Yahudi, ada Yahudi. Atau keimanan ya Jahmiyah. Jahmiyah beriman pada rukun iman, beriman pada Allah, beriman pada wujud Allah, rububiyah Allah, mungkin uluhiyah Allah, mungkin ya Allah alam. Ya, tetapi mereka tidak beriman pada asma sifat. Ini iman mereka ala ghairi hadal wajhi as-sahih. Beriman bukan dengan tata cara yang sahih. Ya, bisa dipahami sini? Nah. Atau berimannya seperti kalangan sufi yang beriman pada rasul. Beriman pada rasul mereka, tetapi mereka mengatakan bahwasanya wali lebih afdal, lebih utama daripada nabi dan rasul. Ini keimanan yang ghairu sahih kepada para rasul. Ya. Atau mereka meninggikan derajat rasul seperti derajat uluhiyah. Ini juga keimanan yang tidak sahih. Nah, faqad kafara, maka barang siapa yang tidak mengimani sedikit pun dari rukun iman, dia percaya lima aja, enam enggak percaya. Tidak percaya dia mentakdir seperti kaum Qadariyah. Faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur. Waqad zukirat, bukan dzakartu. Ya. Kalau ya. Kalau dzakartu kullaha. Kalau dzakartu kullaha, tapi ini zukirat kulluha. Ya, maka telah disebutkan semuanya mengenai enam hal ini. Karena Syekh belum menyebutkan hadisnya. Kalau zakartu berarti artinya apa? Saya telah menyebutkan. Udah disebutkan belum dari awal kita baca? Ya? Hadis Jibril. Belum. Maka bukan zakartu, tapi zukirat. Maka telah disebutkan kulluha mengenai rukun iman ini, yang enam ini, fi hadisi Jibrila al-Mashhuri. Di hadis Jibril yang masyhur. Ya, hadis rawahu man, riwayat siapa di situ Hudzaifah? Umar, nah riwayat Muslim, ya. Hina jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Jibril datang kepada Nabi, ya, fi surati Arabiyyin, dalam bentuk orang badai, orang Badui, ya, Arab. Ya, yas'aluhu anil Islam wal iman wal ihsan, yang bertanya kepada beliau, kepada Nabi, tentang Islam, iman, ihsan. Faqala, maka beliau, Nabi menjawab ketika ditanya tentang iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wa tu'mina. Ya, engkau beriman pada Allah, pada malaikatnya, kitabnya, rasulnya. Wa tu'mina bil ba'si ba'dal mauti, engkau beriman pada hari berbangkit setelah kematian, dan beriman pada qadar yang baik dan buruk, hulwihi manisnya, wa murrihi maupun pahitnya, minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, saya dibahas di sini ya. Abu Akila, al-malaikah. Minal ulukah. Samawatihi. Apa irabnya samawat? Abdurrahman. Maf'ul bih hasanah. Maf'ul bih mansub wa alamatun nasbihi al-kasra. Karena dia jamak. Jamak bi ziyadati alif wa ta, atau jamak muannats salim. Nah, terus ah, ulang. Nah, wakalahum bisyu'uni khalqihi wa wasafahum fi kitabihi bi annahum la ya'suna Allah ma amaru malaikat, ya, setelah disebutkan oleh Syekhul Islam, ini adalah iman kepada Allah dan malaikatnya. Itu malaikat itu bentuk plural atau jamak. Tapi kalau bahasa kita jadi bentuk mufrad, ya. Malaikat Jibril gitu kan. Padahal malaikat itu bentuk jamak. Mufradnya malak. Jam'u malakin. Ya. Wa asluhu, asal katanya ma'lakun. Dari kata minal ulukah, dari kata ulukah. Apa itu ulukah? Ya risalah. Itu risalah. Ya, wahum nau'un min khalqillahi azza wajalla. Dan mereka para malaikat itu adalah salah satu jenis dari, ya, makhluk Allah azza wajalla, askanahum samawatihi. Yang Allah taala menempatkan mereka di langit-langitnya. Di langit-langitnya. Tapi ada juga ya, wah, malaikat yang menjaga gunung. Sebagaimana riwayat dakwah Nabi yang berdakwah ke Taif, ya, malaikat penjaga gunung hendak membenturkan dua gunung itu di tengah-tengah Taif dan yang lainnya. Wakkalahum bi syu'uni khalqihi. Ya, wakkala, yuwakkilu. Dan Allah memberikan perwakilan kepada mereka bi syu'uni khalqihi, untuk mengurus makhluk-makhluk Allah. Ada malaikat yang membawa hujan, ya enggak? Ada malaikat yang apa namanya? Mengadab, ya, ditugaskan oleh Allah. Ya. Ada malaikat yang tugasnya mencabut nyawa, malaikat apa namanya? Hah? Malakul maut. Ya. Bukan Israil ya. Daif Israil. Wasafahum fi kitabihi, dan Allah mensifati mereka di kitabnya di Al-Qur'an bi annahum la ya'sunallaha ma amarahum. Bahwasanya mereka tidak pernah bermaksiat atau durhaka ya kepada Allah ma amarahum. Apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yuf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa annahum yusabbihuna lahu bil lail, dan bahwasanya mereka bertasbih kepadanya, kepada Allah, pada malam hari, wan nahar, dan siang hari. La yafturun, mereka tidak merasa letih ya, bosan. Fayajibu alaina, maka wajib bagi kita al-imanu biha, untuk mengimani ya malaikat-malaikat tersebut ya, bima warada fi haqqihim, sesuai dengan apa yang menjadi hak mereka ya, fi min sifatin, baik berupa sifat-sifat, wa amalin, dan amalan-amalan yang disebutkan di kitab dan sunnah. Wal imsaku amma wara'a dzalik, dan kita menahan diri dari apa yang selain itu. Kalau ada yang jelek-jelekin malaikat ya. Nah. Fa inna hadza min syu'unil ghaib. Ya, seperti gambaran orang-orang musyrikin Quraisy. Bahwasanya malaikat itu perempuan. Ya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, tilka kismatun jiza. Ini adalah pembagian yang enggak adil. Ya. Walakum dzakar walahul unsa. Untuk kalian anak laki-laki, sedangkan untuk Allah anak perempuan. Kata mereka, al malaikah banatullah. Malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Kalau mereka benci anak laki-laki, anak perempuan. Wa idal mau'udatu su'ilat bi aidan bin kutilat. Tatkala anak perempuan nanti ditanya, bayi-bayi perempuan, kenapa mereka dibunuh? Gitu kan? Wa idza busyira ahaduhum ya bil unsa, dhalla wajhu muswadda wa huwa kadhim, kata Allah. Jika diberitakan kabar gembira pada mereka tentang kelahiran anak perempuan, maka berubahlah wajah mereka menjadi menghitam dalam keadaan mereka murka marah. Tapi mereka mensifati malaikat itu anak perempuan Allah. Nah, oleh karena itu disifati oleh orang-orang zaman sekarang di film-film pri, kalau orang mau jahat ada iblis, ada tanduknya. Ayo sebelah kiri, sebelah kanan ada malaikat terbang-terbang. Nah, ini ya, ini wara'a ma dzakara fil kitab wa sunnah. Ini enggak ada ini. La yuzkar, tidak disebutkan. Di Al-Qur'an dan sunnah malaikat sayapnya gitu-gitu. Betul, malaikat punya sayap, disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana sayapnya Jibril? Ya, kalau dikembangkan satu Jibril memiliki 600 sayap. Sayapnya itu dari ufuk timur sampai ufuk barat. Ya. Tapi enggak kayak gitu, perempuan, peri, putri kayak gitu ya. Nah, ini akidah musyrikin Quraisy. Fa inna hadza min syu'unil ghaib, karena yang demikian ini bukan perkara-perkara yang ghaib, allati la na'lamu binha, yang kita tidak mengetahuinya, illa ma 'allamana Allah wa rasuluh, kecuali apa yang telah Allah ajarkan dan Rasulnya ajarkan kepada kita. Naam, Alkitab. Betul. Naam, sebuah wal muradu biha al kutub, la manzilah artinya beda. Ini isim maf'ul, munazzalah. La suhuf jamak. Injilu Huwa akhiruha. La. Enggak ada qafnya, enggak ada maksud. Nah, musaddiqu yang membenarkan. Ijmalan. Nah. Pelan-pelan bacanya ya. Pelan-pelan bacanya Mas Bowo. Tadi buru-buru tuh. Musaddiq jadi maksud. Qala rahimahullah ta'ala. Al-Qutub. Tatkala dijelaskan iman pada Allah, pada malaikatnya, pada kitab-kitabnya. Qutub. Jam'u kitabin. Ini adalah bentuk jama' atau plural dari kitab. Wahuwa minal katsbi. Yaitu diambil dari kata katsbi. Katsbi itu dengan dipatahkan huruf kaf dan disukunkan ya, taknya, ya, dari kata jam'u, katsbu, ya, jam'u, katsbu. Oleh karena itulah dinamakan kitab itu sebagai kitab, gitu kan? Kenapa? Lidomihi wa jam'ihi, karena dia mengumpulkan, karena dia jamak, menjamak apa? Al kalimat, ya, al kalimat-kalimat. Ya. Jadi minal katsbi, katsbu, jam'u, itu ada hubungannya. Bimakna al-jam'i wad-dammi, yang makna yang mengumpulkan, ad-dam yang menghimpun. Itu al-kitab itu makna al-jam'u wad-dammu. Wad-dammu, al-jam'u wad-dammu, ini makna al-kitab yang mengumpulkan. Wal muradu biha, yang dimaksud dengan kitab di sini di perkataan Syekhul Islam dan yang diambil dari sabda Nabi, apa itu iman antuk min billahi wa malaikati wa kutubi, itu adalah al kutubu al munazzalatu minas sama'i, yaitu kitab-kitab yang diturunkan dari langit, ya. Nah, makanya dikenal dengan agama samawi, al adyanu as samawiyah, agama-agama yang berdasarkan wahyu dari turun dari langit. Ya, agama yang kitabnya Taurat, Injil. Ya, Injil tentunya Injil yang terdahulu ya. Nah, kalau kayak Hindu, Buddha, itu agama dari setan. Murni dari iblis. Ya. Kalau Yahudi, Injil itu asli memang samawi. Dari langit. Kemudian kan ditahrif sama pendetanya, kemudian dirubah, ditabdil, ya, akhirnya menjadi sebuah kekufuran, kesyirikan. Ya, al-munazzalu minas sama' ala rusul, kitab-kitab yang turun dari langit, yang diturunkan dari langit kepada para rasul alaihim assalatu wassalam. Wal ma'lumu lana minha, dan telah diketahui oleh kita di antaranya di antara kitab-kitab tersebut adalah suhufu Ibrahim. Suhub-suhub Ibrahim. Suhub jamak dari sahib. Nah, itu apa artinya? Lembaran-lembaran, halaman-halaman. Wa Tauratul lati unzilat ala Musa, dan Taurat yang diturunkan kepada Musa fil alwah. Lauh. Ya, jamak dari lauh. Ayat tempat untuk mencatat. Wal Injil, dan Injil yang diturunkan pada Isa, Zabur yang diturunkan pada Daud, dan Al-Qur'anul Karim yang itu adalah paling terakhirnya, tuh yang paling terakhirnya turun, wahwa yaitu Al-Qur'an al-musaddiqu laha, yang membenarkan semua kitab-kitab tadi, wal muhaiminu 'alaiha, dan yang memeliharanya, wa ma adaha, dan yang selain dari itu yajibu al imanu bihi ijmalan. Selain dari Quran, maka kita wajib mengimaninya secara global. Wa ma adaha maksudnya wa ma ada al kita al kutub al madhkurah. Zabur, Injil. Adapun yang selain dari itu, ya, kita imani secara global saja. Maksudnya Allah menurunkan wahyu pada Nabi Fulan dan Nabi Fulan. Ar-Rusul. Nah, tafaddal. Dibaca berikutnya. Ya. Mas Imam. Man awha. Wa amarahu. Biman samma Allahu. Biman samma Allahu. Khamsatun. Asyairah, asyairu, tukang syair, belum tentu asyairah dia. Nuduh aja antum. Wa yabqa sab'atun. Ini syair ya. Kalau syair bacanya jangan gitu dong. Wa fi tilka hujjatuna minhum samaniyatun min ba'di ashrin wa yabqa sab'atun wa humu Idrisu, Hudun, Shu'aibun, Salihun wa kadha Dzul kifli Adamu bil mukhtari qad khutimu. Nukallif al-bahsa nah. Rusul jam'u rasulin. Ini boleh dibaca rusul, boleh dibaca ruslun. Ya, boleh baca rusul atau rusul. Jamak rasul. Utusan-utusan. Wa qad taqaddama annahu man auhamallahu ilaih. Telah berlalu bahwasanya rasul ini ialah yang Allah wahyukan kepadanya bisyar'in, dengan sebuah syariat. Wa amarahu, dan Allah memerintahkan kepadanya bitablighihi, untuk menyampaikan. Ya, kita telah terangkan waktu itu ya, bahwasanya Nabi pun juga diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan, tidak hanya Rasul. Wa alaina, dan wajib bagi kita, an nu'mina tafsilan, untuk beriman secara tafsil. Rinci. Secara rinci, biman sammallahu fi kitabihi. Ya, kepada apa yang telah Allah namakan di kitabnya minhum, ya, dari mereka rasul ini. Wahum khamsatun wa isrun. Ini ada 25 yang disebutkan di Quran. Ya, yang tidak disebutkan banyak. Karena hadis Abu Umamah secara marfu yang dikeluarkan oleh At-Tabarani, ya, bukan Tabrani, Tabarani. Baknya tasdid. Ya, bahwasanya Abu Umamah bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, kam kanat ar-rusul. berapa sih jumlah rasul? Maka Nabi bersabda menjawab, salah sami'ah wa salah sata asyara. 313 para rasul. Nah, ya, juga terdapat riwayat yang lainnya mengenai jumlah para nabi ini, ada yang 315 dan yang lainnya. Mengenai jumlah para nabi berapa? 124.000. Sebagian para ulama menyebutkannya riwayatnya enggak sahih. Adapun riwayat Abu Umamah sahih, wallahu a'lam. Ya. Baik. Dan Allah lah yang paling tahu ya. Allah Ta'ala berfirman, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Ada yang kami sebutkan pada kalian kisah-kisah rasul kepada engkau wahai nabi, ada yang tidak kami sebutkan. Nah. Zakarahum asyairu fi qawlihi, seorang penyair menyebutkan mereka nama-nama rasul ini di ucapannya. Nah, ini ada iskal nih, tatkala menyebutkan Adam. Karena menurut pendapat yang sahih, Adam itu bukan rasul, tapi nabi. Ya, karena hadis Ibnu Abbas, tatkala hadis hari kiamat, manusia datang kepada Adam, semua manusia. Wa Adam anta abul basyar, Adam engkau adalah bapak manusia. Berikanlah syafaat pada nafsi. Datang kepada Nuh, apa yang dikatakan manusia kepada Nuh? Ya Nuh, anta awwalur rusul. Anta awwalur rusul. Engkau adalah rasul yang pertama. Ya, engkau adalah rasul yang pertama. Karena di masa sebelum Nabi Nuh terjadi kesyirikan. Terjadi kesyirikan pertama kali yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, kesyirikan pertama kali ini di masa ini. Yang lima orang saleh meninggal wafat secara berbarengan, mereka mulai mematungnya, menggambarnya, akhirnya diibadahi. Jadi wasanan yu'bad, jadi berhala yang diibadahi. Awalnya cuma dikenang aja. Ya. Perkataan seorang penyair, tilka hujjatuna ini diambil dari potongan ayat. Ya, tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Ya, inilah hujjah-hujjah kami yang kami mendatangkannya dengan Ibrahim pada kaumnya. Narfa'u darajatin man nasya'a inna rabbak 'alimun hakim wa habna lahu Ishaq wa Yaqub. Kami anugerahkan pada Ibrahim Ishaq dan Yaqub. Wa kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyati wa Dauda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusuf wa Musa wa Harun. Wa kadzalika najil muhsinin. Itu kan? Di ayat kan? Di ayat itu seperti itu disebutkan nama-nama nabi. Ini tilka hujjatuna, ini diambil dari potongan ayat. Potongan ayat surah apa itu? Al-An'am, yang menyebutkan di Al-Qur'an di surah Al-An'am nama-nama rasul, nama-nama nabi dan rasul. Tilka hujjatuna minhum samaniyatun, di antara mereka ada 8, min ba'di asyrin wa yabqa sab'atun. Ya. Wa humu, dan mereka adalah Idrisu, Hud, Shu'aib, Saleh, wakadha demikian pula Zulkifli, Adam. Nah, ini Adam nih sekali ya. Adam. Karena disebutkan rasul yang pertama adalah Nuh. Maklum bahwasanya Adam sebelum Nuh. Bil mukhtari qad khutimu. Adam menurut pendapat yang dipilih, kata beliau. Ya, qad khutimu, telah ditutup. Wa amma man ada haula'i minar rusul, adapun selain mereka dari kalangan para rasul wal anbiya dan nabi, fanu'minu bihim ijmalan, kita mengimani mereka secara global aja. Ala makna i'tiqadi bi nubuwwati, yang maknanya kita meyakini mengimani kenabian mereka, wa risalatihim, dan kerasulan mereka, duna tanpa an nukallifa anfusana, tanpa kita mentaklif diri-diri kita, memaksakan diri-diri kita, membebani diri-diri kita, al-bahsa, untuk membahas, mencari-cari, an-iddatihim wa asmaihim, untuk mencari-cari jumlah mereka, dan juga nama-nama mereka. Ya. Kenapa? Karena tidak disebutkan semuanya di Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi termasuk takalluf kalau nyari-nyari nama 313 Rasul itu siapa. Ya, ini karena permasalahan ghaibiyah yang tidak diketahui kecuali dengan nas. Sedangkan nas cuma nyebutin itu-itu aja. Ya. Nah. Fa inna dzalika mimma ikhtasallahu bihi bi ilmihi. Yang demikian itulah termasuk di antara apa yang Allah khususkan dengan keilmuannya. Allah Ta'ala berfirman, rusulan, para rasul, qad khasasnahum, yang kami telah kisahkan mereka alaih kepada engkau, min qablu, yang sebelumnya, warusulan, dan para rasul, lam naqsushum alaih, yang kami belum kisahkan kepada engkau. Nah, Faddal Hudzaifah. Pak Amin, mustami' dulu ya. Mau coba baca juga gak? Apa dengerin dulu? Anak. Ulang-ulang. Ballagu. Itu fi'il madi kan ballaga yuballigu. Maka bukan balligu, ballagu. Jami'a ma na ursilu. Amarahumu. Wabayyanu la yasa'u terus walkit maktub dari khiana. Ini masih sifatnya kan? Wa anna afdaluhum. Oh, afdalahum. Naam, afwan ya. Khabar. Wajib al-iman bi annahum ballaghu jami'a ma ursilu bih. Maka wajib untuk mengimani bahwa mereka ballaghu, telah menyampaikan, ya. Hai Rasul, balik ma unzila ilaika bi rabbika, begitu kan? Wahai Rasul, sampaikanlah. Ya, apa yang telah diturunkan kepada engkau dari Rabbmu. Ya, Rasulullah SAW di Hajatul Wada, ya, bertanya kepada ribuan para sahabat dengan suara yang keras yang dapat didengar oleh sahabat yang berdiri paling belakang sekalipun. Ya. Hal balak tu, apakah aku sudah menyampaikan? Apakah aku sudah menyampaikan apa kata para sahabat? Bala, iya benar. Kemudian Nabi bersabda, menunjuk tangannya ke langit, Allah mashhad. Ya Allah, saksikanlah. Mereka telah menyampaikan jami'a, semua ma ursilu bihi, apa yang telah diutus atau diturunkan, diutus bihi, yang mereka telah diutus dengannya, ala ma amarallahu azza wa jal, atas apa yang telah Allah perintahkan, azza wa jal telah perintahkan kepada mereka. Wabayyanuhu bayanan, dan mereka telah menjelaskannya, bayanan dengan penjelasan la yasa'u ahadun, ya, wasa'a yasa'u, tapi di sini maknanya ya, la yajuz, yang tidak ada keluasan, gitu kan, la yasa' maknanya yang tidak boleh ada keluasan, ahadan bagi siapapun, yang maknanya tidak boleh bagi siapapun, la yajuz, ya, yang tidak boleh ada keluasan bagi siapapun mimman ursilu ilaihi jahluhu, ya, dari mimman dari terhadap bagaimana ini artinya, yang tidak boleh ada keluasan bagi siapapun, ya, terhadap, ya, apa yang diutus kepadanya, kebodohannya. Gimana nih terjemahkan ini? Mimman ursilu ilaih jahlu. Jahlu berarti irafnya sebagai? Sebagai apa jahlu? Naibul fa'ilnya bukan jahlu. Berarti jahluhu ini irafnya sebagai apa? Fa'il dari yasa. Berarti la yasawu ahadan, yang tidak boleh ada kelapangan bagi kebodohannya, bagi kebodohan, tidak boleh ada kelapangan kebodohannya itu bagi siapapun, ya, dari yang diutus kepadanya, bahwasanya mereka maksum terjaga dari kedustaan dan khianat, ya, wal kitman dan menyembunyikan ilmu, wal baladah itu jahlah, kebodohan, wa anna afdalahum, dan bahwasanya yang paling utama di antara mereka adalah ulul azmi, orang-orang yang memiliki keinginan kuat dalam berdakwah. Ya, wal masyhuru, yang masyhur bahwasanya mereka adalah Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, li annahum dzukiru ma'an, karena mereka semua disebutkan secara bersama di firman-Nya, wa id akhadna minan nabiyyin mitsaqahum, dan ya, ketika kami telah mengambil perjanjian mereka dari kalangan para nabi, ya, perjanjian mereka yaitu minka, dari engkau wahai Muhammad, minno, dari minno, Ibrahim, Musa, Isa, dan Isa bin Maryam. Nah, Abdul Rahman. Ikhrajul mauta. Ahya'an. Jam'u. Wal bahs fil asal al isarah, ya, bahs hukum as secara asal katanya la isarah, yaitu kebangkitan, tahrik bergerak, bangkit enggak cuman bangkit, bergerak hidup lagi gitu. Jadi dibangkitkan enggak cuman bangkit aja. Wal muradu bil lisan syara, ya, yang dimaksud dengan ba'as, hari kebangkitan ini menurut syariat, adalah ikhrajul mauta, mengeluarkan mayat yang telah mati, min kuburihim, dari kuburan mereka, ahya'an, dalam keadaan hidup, yaumal kiamati, pada hari kiamat, lifasl qada'i bainahum, untuk memutuskan, ya, perkara di antara mereka, paman ya'mal miskala daratin khairan yarah, barang siapa yang beramal, walaupun seberat biji darah, ya, kebaikan sedikit pun, maka yarahu, dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang beramal, ya, syarran, keburukan, walaupun sebesar biji darah, yarahu, dia akan melihatnya juga. Wajibul imanu bil ba'si, maka wajib beriman kepada hari kebangkitan, ala sifati allati bayyanahum Allah fi kitabih, ya, berdasarkan sifatnya yang telah Allah jelaskan tentangnya di kitabnya, bahwa annahu jam'u, dan bahwasanya hari kebangkitan tersebut adalah mengumpulkan ma tahallala, apa yang telah terurai, min ajza'il ajsadi, dari ajza', ajza' jamak dari juz, bagian-bagian jasad, allati kanat fid dunya, yang dahulu ada di dunia. Wa insya'uha, dan menjadikannya ya khalqan jadidan, sebagai makhluk yang baru. Wa iadatul hayati ilaiha, dan mengembalikan kehidupan, dikasih nyawa lagi kepadanya, kepada jasad tadi. Nah, fadal, terus dibaca. Abdus Samad. Abdus Samad. Wah. Nah, yang benar bacanya apa di sini, Pak Adri? Mung? La, isim fa'il. Orang yang mengingkari ba'as, berarti mungkir, muf'il. Jusmani. Dengan didomahkan huruf jim. Kemudian disukunkan sin. Jusmani. Ini nisbah kepada jusman. Ya. Apa itu jusman? Jisim. Jisim. Ya. Nah, jisim. An-Nasara wan Nasara. Kuffarun. Wa amma aqarra bihi, zama anna Allah arwaha, fi ajsamin, nah, dah, jangan kapok baca ya. Mungkirul ba'si jismani, bahasa kita sudah jadi bahasa kita tuh ya. Ya, nah, orang yang mengingkari kebangkitan jismani, ya, jisman, yaitu jisim, kebangkitan tubuh, tubuh bangkit, bukan cuma nyawa aja. Ya, kalau dikatakan rajul jismani itu dhakhama jassah, tubuhnya itu gemuk. Orang yang mengingkari kebangkitan tubuh, seperti kalangan falasifah, ahli filsafat, dan juga Nasara, ya, dari kalangan Nasrani, ya, maksudnya orang-orang Nasrani ini mengingkari hari kebangkitan yang badan kita itu muncul. Kufarun, orang-orang kafir. Ya, dia jadi yang mengingkari hari kebangkitan ini orang Nasrani, falasifah, dan orang-orang kafir. Waman wa amman aqarra bihi, dan barang siap adapun orang-orang yang menetapkannya, mengakui hari kebangkitan tersebut, Lakinnahu, akan tetapi dia za'ama, menyangka annallaha yab'atsu al-arwaha. Hanya dia menyangka bahwasanya Allah hanya akan membangkitkan roh-roh saja. Fi ajsamin ghairil ajsam. Roh-roh yang ada di jisim, bukan jisimnya, tapi rohnya saja. Ya, allati kanat fi dunya, seperti dunia, maka barang siapa yang mengakui, meyakini ini, bahwa mubtadi'un fasiqun, maka dia adalah ahli bid'ah. Ya. Nah. Ya, cukup ya. Insyaallah kita lanjut ke mutamimah. Subhanallahi bihamdik. Ya, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.